إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني وإياكم بتقوى الله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله إخواني الكرام رحمنا ورحمكم الله pada malam hari ini menyambung beberapa materi yang telah disampaikan oleh para asatidzah yang telah lalu, tentunya antum telah mendapatkan sekian banyak yang berkaitan dengan din ini, baik dari masalah akidah atau tauhid, atau yang berkaitan dengan masalah mutaba'ah, ini itiba' bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga diantaranya permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan al-firaq, ini firqah-firqah yang ada di dalam din ini. Insyaallah antum pun telah memiliki sebuah kesimpulan di antaranya, bahwa kenyataan yang ada di tengah-tengah umat ini sedemikian rupa sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya satu pemecahannya atau solusinya, yakni rujuk ilal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini kembali kepada kitab dan sunnah dengan pemahaman salafil ummah. Ini pemahaman para pendahulu kita yang saleh. Di antara waqi yang ada di tengah-tengah umat ini adalah wujud kebenaran apa yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagaimana yang pernah beliau sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an, yusiku an tada'a alaikumul uman kana tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail, aw min qillati nahnu yawma idin, aw min qillati nahnu yawma idin. Qal, bal antum yawma idin kathir, walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail, wala yansa'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. wala yaqdifannallahu fi qulubikum alwahna. Qalu ya Rasulullah, wa mal wahnu? Qal hubbu dunya wa karahiyatul maut. Hadis ini adalah di antara sekian banyak hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kualitas kaum muslimin sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yushiku an tada'a alaikumul umam. Hampir-hampir umat-umat jin orang kafir maksudnya, mereka ini memperebutkan kalian, mencapik-capik keberadaan kalian. Kama tada'al akaratu ila qas'adiha. Sebagaimana orang yang mengundang teman-temannya untuk menyantap hidangan yang telah terhidangkan. Faqala qail, ada yang menyatakan atau ada yang bertanya waktu itu kepada Rasulullah, awa min qillati nahnu yawma idzin. Ya Rasulullah, apakah keadaan kita yang dijadikan rebutan oleh orang-orang kafir, tercapik-capik keadaannya oleh orang-orang kafir, itu disebabkan karena kita ini sedikit waktu itu? Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan keadaan kalian pada waktu itu banyak jumlahnya. Walakinnakum ghusaun ka ghusai sail. Akan tapi kalian kualitasnya ibarat buih yang mengalir dalam sebuah aliran, yang berada dalam sebuah aliran. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mencabut al-mahabata minkum, akan mencabut rasa gentar dari musuh-musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar, rasa takut terhadap kalian dari dada-dada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan dalam hati-hati kalian al-wahn, ini penyakit wahn. Para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa itu wahn? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah hubbud dunya, kecintaan kepada dunia dan kebencian kepada al-maut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah di antara gambaran yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenyataan umat yang ada di tengah kita ini, yang ada di hadapan kita ini. Dan boleh jadi kita ini adalah satu di antara hitungan yang masuk dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebagaimana dinukil atau sebagaimana telah diterangkan oleh para ulama, di sana ada faedah-faedah yang terambil atau yang bisa diambil. Di antaranya bahwa para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang para musuh ini tentunya adalah junudul iblis, pasukannya iblis, mereka selalu mengintai keadaan kaum muslimin, selalu mengintai keadaan kaum muslimin, mencari-cari tahu keadaan kaum muslimin. Antum harus ingat bahwa musuh, namanya musuh tetap musuh. Mereka selalu mencari saat-saat lengah yang ada pada musuhnya. Dan dia akan memasuki dari segala celah yang bisa dimasuki untuk menghancurkan para musuhnya. Ini yang pertama di antaranya. Bahwasanya para musuh, mereka akan selalu mengintai keadaan kaum muslimin, kapan bisa dikuasai keadaannya. Tentunya akan lebih jelas lagi kalau antum membaca sejarah yang berkaitan dengan keberadaan kaum muslimin, di mana mereka selalu mengetahui khabar-khabar yang berkaitan dengan kaum muslimin. Dan dengan pengetahuannya itu, maka mereka akan bisa masuk melalui celah-celah yang diperhitungkan oleh mereka. Kemudian yang kedua diantaranya, bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa orang-orang kufar, mereka ini di dalam memusuhi kaum muslimin, diantaranya mereka melakukan konspirasi, persengkongkolan diantara mereka. Bagaimana di zaman Rasulullah mereka telah membuat pasukan ahzab, pasukan gabungan untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya, menghancurkan kaum muslimin. Maka anak cucu mereka, orang-orang kufar, dan sampai pada zaman sekarang ini, mereka akan selalu melakukan konspirasi, persongkokolan diantaranya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kemudian dari hadis di atas juga diantaranya, Rasulullah SAW menggambarkan kualitas kaum muslimin, yang kualitas muslimin yang aslinya atau asalnya muslimin ini adalah pemilik izzah, pemilik kewibawaan. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Dan sungguhnya izzah itu milik Allah Subhanahu wa taala, milik Rasulnya dan milik kaum mukminin. Ini asal. Izzah itu milik Allah dan milik Rasulnya yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala dan milik kaum mukminin. Sehingga itu melihat di zaman awal-awal berkembangnya Islam, kaum muslimin yang mereka betul-betul menjadikan Islam sebagai manhaj kehidupan mereka, maka para musuh ini dilemparkan di hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ini perasaan gentar, ar'ab, perasaan takut kepada kaum muslimin. Sehingga mereka setiap mendengar pasukan muslimin, bahkan dalam perjalanan sebulan, waktu sebulan sebelum diserang oleh muslimin, mereka telah ada rasa khauf atau rasa ra'ab dalam hati mereka terhadap muslimin. Ini di zaman kaum muslimin tampil sebagai orang-orang yang multazimin, orang yang iltizam dengan ajaran Islam, akidahnya, ibadahnya, suluk, akhlaknya. Di saat kaum muslimin sudah mulai lepas dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas ini pun berkurang. Sampai pada tahapan di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut perasaan ra'ab, perasaan gentar yang ada di hatinya orang kafir ini dari hati-hati mereka, hingga tidak memiliki rasa takut kepada kaum muslimin, kepada pasukan kaum muslimin. Dan di saat demikian ini digambarkan Rasulullah, keadaan muslimin ibaratnya buih, ibaratnya buih. Antum lihat bahwasanya buih ini ghusa, ini masyarakat ghusaiyah, masyarakat yang ibarat buih. Yang antum lihat ghusa atau buih ini, dia akan mengalir kemana aliran itu ada. Antum lihat, apa pernah yang namanya buih ini dia menentang arus? Enggak pernah. Dia akan ikut kemana air mengalir. Di sini bahwasanya muslimin dia tidak lagi memiliki prinsip dalam kehidupannya. Hilang akidah dia, prinsip-prinsip kehidupan dia sebagai seorang muslim itu hilang dari diri mereka. Sehingga Islam yang menjadi label bagi dia itu sekedar label. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun, akan datang satu zaman, la yabqa minal Islam illa smuhu, tidaklah tinggal Islam itu kecuali sekedar nama-nama belaka, namanya sangar atau namanya masyaallah islami. Akan tapi moralitas mereka atau fikiran dan akidah mereka seakan-akan tidak mencerminkan dia adalah seorang muslim, orang yang memiliki identitas sebagai seorang muslim. Kemudian juga antum lihat bahwa yang namanya buih ketika mengalir, ini biasanya bercampur dengan sampah-sampah, dengan kotoran-kotoran. Demikian pula muslimin yang oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai umat yang berkualitas di atas pembinaan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah mengatakan sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah. Itulah celupan Allah Subhanahu wa taala, dan celupan siapa lagi yang lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslimin merasa tidak cukup dengan Quran dan merasa tidak cukup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kemudian mengambil filsafat Yunani, mengambil filsafat Persia, kemudian mengambil berbagai macam pemikiran-pemikiran yang merupakan produknya orang-orang kafir dalam kehidupan mereka. Bahkan kemudian seakan-akan dia menanggalkan Quran dan sunnah, dan dia jadikan pemikiran-pemikiran ahwa'ul kuffar, hawa nafsunya orang-orang kafir, itu menjadi pimpinan, pemandu dalam kehidupan mereka. Bercampurlah kehidupan muslimin dengan berbagai kotoran-kotoran yang ada. Muslim nasionalis, muslim sekuler, dan muslim kejawen, dan muslim dengan segala pemikiran. Muslim sosialis, muslim marxis. Enggak dikenal seperti ini dalam kehidupan kaum muslimin. Muslimin adalah orang yang mereka ini disibghah dengan kitab Allah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang kualitas yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang mestinya mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, hilang kualitas ini. Ini diantaranya yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan hadis di atas. Penyakit ini penyakit yang menjadikan mereka berkualitas ibarat buah ini, karena bersarangnya dua penyakit, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, kecintaan mereka kepada dunia dan kebencian dia kepada kematian. Ala kulihal, mereka adalah orang-orang yang telah tenggelam dalam kehidupan duniawi. Mereka merasa asyik dengan dunia, dan dia tinggalkan kehidupan yang akan membawa dia kepada kemuliaan. Idza tabayatum bil ina wa hattum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yansuhu hatta tarji'u ila dinikum. Ketika kalian sudah mempraktekkan jual beli dengan sistem riba, dengan sistem ainah, salah satu di antara cabang kehidupan ribawi dalam perekonomian. Kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan cocok tanam kalian, dan kalian tinggalkan jihad. Ini menunjukkan wallahu alam adalah orang ini ridho, tenggelam dan asyik dengan kehidupan kelezatan-kelezatan duniawi, hingga dia pun tinggalkan jihad dengan segala dimensinya. Jihad untuk dia mencari ilmu, jihad untuk beramal, jihad untuk berdakwah, sampai jihad untuk membela agama ini dari a'da'ullah wa a'da'ur rasul wa a'da'ul mu'minin, hingga rapuh keadaan kaum muslimin. Kalau sudah demikian, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan campakkan kalian kepada kinaan, dalam kehidupan yang penuh dengan kinaan, yang Allah tidak akan cabut kinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Demikian pula apa yang disebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di tengah-tengah umat ini akan muncul para pengacau, pengacau agama, pengacau agama, atau kehidupan kaum muslimin agamanya bercampur dengan kekeruhan-kekeruhan, dan munculnya pimpinan-pimpinan yang menyesatkan umat. Bagaimana dalam hadis Hudzaifah yang sangat terkenal sekali, yang antum insyaallah berulang kali mendengar hadis ini. Di antaranya Hudzaifah menyatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani. Adalah manusia, mereka ini biasanya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, Adapun aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Ini diantaranya apa yang dikatakan Hudzaifah ini, termasuk diantara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa selayaknya seorang muslim itu mengenal jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan kejelekan, mengenal berbagai macam kerusakan-kerusakan, bukan untuk memasuki atau mengamalkan kerusakan, untuk menghindarkan diri. Makhafata ayyudrikani, saya khawatir kalau aku menemui perkara tadi dan aku tidak tahu, dan kemudian memasuki atau melakukan perkara tadi. Sehingga itu mengenal firaq diantaranya, mengenal pemikiran Mu'tazilah, mengenal pemikiran Syiah, mengenal pemikiran-pemikiran tarekat Sufiyah dan yang lain-lain. Ini dalam rangka agar kita bisa membentengi diri ketika bertemu dengan model-model seperti itu dalam kehidupan kita. Bukan dalam rangka kita menjadi Mu'tazili, orang Mu'tazilah, atau Sufi, atau menjadi seorang Khariji, seorang Khawarij, atau orang yang mengikuti Fan Rafidi Syiah. Tidak, tapi untuk membentengi diri kita. Kalau kita ketemu dengan model seperti ini di masyarakat, kita bisa membentengi diri, tahu kalau ini adalah kesesatan yang pernah diterangkan. Kemudian fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarin. Ya Rasulullah, aku dulu dalam jahiliyah dan kejelekan. Dan kita semua ketika kita belum, atau ketika kita belum menjadikan kitabullah sebagai kepanduan kehidupan kita, dan kita belum melakukan tazkiyah jiwa kita ini dengan agama ini, maka kita ini hakikatnya fi dhalali mubin, dalam kesesatan yang sangat nyata, dalam kehidupan yang penuh dengan kejahiliahan, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang mereka telah memasuki kehidupan berinteraksi dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan melakukan tazkiyah dengan perkara ini, maka dia telah keluar daripada kehidupan yang sesat dan menyesatkan. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan yatslu alaihim walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum gimana? Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Rasulullah di antara tugasnya yang pertama yakni apa? Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan tazkiyah, membersihkan jiwa mereka. Yang ketiga, mengajarkan kitabullah dan sunnahnya. Kitabullah dan sunnah. Dikaitkan tazkiyah dengan pengajaran kitabullah dan sunnah, tidak ada cara untuk melakukan tazkiyah kecuali dengan mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan menghidupkan ajaran kitabullah dan sunnah ini dalam jiwa seorang. Sehingga tidak ada tariqah atau cara lain dalam melakukan tazkiyatun nafas kecuali dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mereka ini sebelumnya, sebelum mereka mendapatkan pelajaran kitabullah dan sunnah Rasulullah, sebelum mereka ini melakukan tazkiyah dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, mereka ini benar-benar berada di dalam kesesatan yang sangat nyata sekali. Kemudian kata beliau selanjutnya di antaranya, wa ja'a Allahu bihadzal khair, dan kemudian Allah mendatangkan dengan kebaikan ini, ini kebaikan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama fahal ba'da hadzal khair min syarr. Ya Rasulullah, apakah setelah datangnya kebaikan ini akan datang kejelekan? Kata Rasulullah, na'am, iya. Setelah datang kebaikan yang dibawa Rasulullah, ini akan datang kejelekan. Qultu wa hal ba'da hadza syarr min khair? Ya Rasulullah, apakah setelah datangnya kejelekan ini akan datang pula kebaikan? Kata Rasulullah, na'am. Wa fi dahan. Akan tapi dalamnya itu ada dahan, ada ini asap, atau ada kekeruhan. Wa ma dahnuhu? Apa itu dahnu ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan qaumun yastannuna bighairi sunnati. Ini satu kaum yang mereka ini menjadikan jalan hidupnya itu bukan dengan sunnahku, bukan dengan sunnahku. Yang mereka menjalani sunnah tapi bukan dengan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan mereka ini menggunakan petunjuk tapi bukan dengan petunjukku. Akan datang satu kaum yang mereka ini dalam menjalani kehidupan mereka muslimin, akan tapi mereka ini dalam menjalankan sunnah, kebiasaan-kebiasaan yang mereka jalani dan bimbingan-bimbingan yang mereka pakai ini bukan sunnah dan bukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya ya seperti kaum muslimin di zaman kita ini, muslimin bimbingannya pakai betal jemur umpamanya, atau pakai dharma gandul, atau juga pakai bimbingan kitab-kitab kejawen, atau bimbingan kitab-kitab filsafat. Ini bimbingan pemikiran-pemikiran filsafat, atau juga pemikirannya orang-orang kafir. Mereka menjadikan bimbingan hidupnya itu bukan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu mengenal mereka, kamu mengenal mereka dan kamu ingkari perbuatannya. Mereka muslimin, kamu kenal mereka sebagai muslimin dan kamu ingkari perbuatan mereka karena menyisi daripada apa yang diajarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ba'da hadzal khair min syar, ya Rasulullah, apakah setelah datangnya kebaikan ini akan datang lagi kejelekan? Kata Rasulullah, na'am. Iya. Ini du'atun ala abwabi jannah. Adanya para dai, du'at jamak daripada dai. Du'at jamak daripada dai. Ini munculnya dai-dai. Ini termasuk sehingga diterangkan di sana, du'at ini yang mengajak kepada jahanam ini bisa bentuknya itu afrod, perseorangan, pribadi-pribadi yang dia tampil, kemudian penampilan dia ini menyesatkan umat, baik dengan taujih dia, dengan pengarahan-pengarahan dia, atau dengan penampilan-penampilan dia. Yang anak kuliah, ajakan-ajakan mereka ini hanya akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau orang menyambut suruhan dia akan dilemparkan ke dalam jahanam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang menyambut suruhan mereka, maka mereka akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam jahanam. Atau bentuknya adalah hisab. Hisab-hisab. Kelompok, yayasan, partai, kemudian organisasi-organisasi, atau juga melakukan bentuk kelompok-kelompok dalam bentuk seminar-seminar dan sebagainya, yang ajakan-ajakan mereka ala kulihal, baik yang afrod maupun hisab, itu mengarah kalau saruannya itu disambut akan melimparkan para penyambutnya itu ke dalam jahanam. Kemudian kata Hudzaifah, qultu ya Rasulullah sifhum lana, ya Rasulullah, sifatkan keadaan mereka ini kepada kami. Hum min jildatina, mereka ini adalah berasal dari kulit-kulit kita. Ini kaum muslimin, dari kulit-kulit muslimin, artinya mereka berpenampilan muslimin. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kita, bahasa Islam. Bahasa Islam ini pakai kitab bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Dan orang yang seperti ini kafir, banyak modelnya yang seperti ini, terlalu banyak sekali yang mereka berpenampilan penampilan muslimin dan berbicara dengan bahasa kaum muslimin, yang ini semuanya sekedar tipuan-tipuan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Hudzaifah, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku kalau aku menemui perkara yang demikian?" Kata Rasulullah, talzan jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu lazimi jama'ahnya kaum muslimin dan imam mereka. Ini jama'atul muslimin dan imamnya. Ini penguasa muslimin dan imamnya. Wa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ini enggak punya imam, tidak punya jama'ah dan tidak punya imam? Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kamu keluar dari semua firqah yang ada. Kamu keluar dari semua firqah yang ada. Walau ta'abu bi asli sajaratin hatta yudrika kal maut. Wa anta ala dhalik. Kamu keluar dari semua firqah yang ada. Dan walaupun kamu harus menggigit akar pohon dalam keadaan seperti itu. Ini dalam keadaan kamu memegang sunnah dalam keadaan demikian. Artinya dalam keadaan yang sangat menyusahkan sekali. Maka tetaplah kamu dalam keadaan seperti itu. keluar kamu dari segala firqah yang ada, tetaplah kamu dalam keadaan memegangi sunnah. Ibarat orang yang mereka ini keluar dari suasana walaupun harus dia makan atau menggigit akar pohon. Ini diantaranya yang secara global disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dibahas oleh para ulama tentang hadis yang demikian ini. Ya ala kulli hal, bahwa apa yang dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kenyataan, ini orang yang mereka membangun kehidupannya di atas dasar tauhid, di atas dasar tauhid dan keimanan, maka orang ini ibarat orang membangun bangunan di atas dasar yang kokoh, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan megah bangunan dia. Dan orang yang membangun bangunan di atas kekafiran ini ibarat orang mereka membangun bangunan di pinggir jurang yang kemudian akan sebentar lagi akan longsor dan masuk ke dalam jurang. Ini sebagaimana antum lihat nanti dalam surat Al-Imran di sana. Allah Subhanahu wa taala memberikan demikian perumpamaan antara orang yang membangun kehidupannya di atas dasar keimanan, di atas dasar tauhid, kitab Allah dan sunnah nabinya, dengan orang yang membangun bangunan kehidupannya di atas kekafiran. Kalau dia sampai mati di atas kekafiran, maka ibarat orang ini membangun bangunan di atas atau di tepi jurang dan kemudian roboh masuk ke dalam jurang tersebut. Dia pun mati dalam keadaan kekafirannya dan masuk dalam jurang jahanam. Maka dikatakan oleh beliau di antaranya, Ibnu Qayyim menerangkan kepada kita di antaranya dengan kalimat demikian. Man arada uluwa bunyanihi falaihi bi tawfiqi asasi wa ihkamihi wa siddatil i'tina'i bihi. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawfiqil asas wa ihkamihi. Fal a'mal wad darajat bunyan wa asasu al iman. Katanya, belum menerangkan, barang siapa yang mengendaki uluwa bunyani, barang siapa yang mengendaki ketinggian bangunan dia, barang siapa yang mengendaki ketinggian bangunan dia, fa'alihi bitawfiq asasi, maka wajib bagi dia itu untuk mengokohkan asasnya, wa ihkami, dan mengokohkan ketetapannya, wa syiddatil i'tina, dan dia betul-betul memperhatikan dengan perhatian yang serius. Karena sungguhnya tingginya bangunan itu sesuai dengan kokohnya pondasi. Sesuai dengan kokohnya fondasi. Fal a'mal wal darajat bunyan. Sedangkan amal dan ketinggian itu adalah ibarat bangunan. Wa asasuha al-iman, dan asasnya itu adalah al-iman. Jadi kalau antum ingin membangun kemegahan bangunan, maka yang pertama kali antum bangun adalah asas, dasar. Yang ini akan menentukan kokohnya bangunan yang ada di atasnya. Dan antum lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajari semua para rasulnya, para nabi dan para rasulnya, mereka menegakkan atau yang menjadi tema pokok dakwah mereka ini adalah ajakan kepada tauhid. Sejak dari Nabiullah yang paling awal dan sampai pada Nabiullah yang paling akhir, demikian keadaannya. Insyaallah antum telah diterangkan panjang lebar dalam pembahasan masalah tauhid ini dan tidak perlu kami ulang. Yang penting di sini bahwa antum harus lihat kenyataan yang ada di masyarakat kita ini, bahwa pertama masyarakat ini jahil tentang tauhid. Yang pertama, masyarakat ini jahil tentang masalah tauhid. Yang kedua, perhatian para duat, perhatian para dai yang memperhatikan masalah tauhid di tengah-tengah umat ini sangat sedikit jumlahnya. Sangat sedikit sekali jumlah para dai atau para duat yang memperhatikan berkaitan dengan masalah tauhid dan syirik yang berkembang di tengah-tengah umat ini. Bahkan sebagian mereka tampil mengecam para dai yang mengajak kepada tauhid, yang dikatakan sebagai dai pemecah belah umat, atau dai yang mereka membuat umat centang perenang, kacau balau, dai kolot. Orang yang mengajak kepada tauhid digelari dengan sekian banyak gelaran-gelaran yang buruk, sehingga umat pun lari daripada duat yang mengajak kepada tauhidullah. Ini yang diperhatikan oleh para ulama, diantaranya munculnya partai-partai, munculnya organisasi-organisasi dakwah, dan para dai yang tampil ini sangat amat sedikit yang mereka ini perhatikan masalah tauhid. Ini yang antum perlu perhatikan di sini, bahwa yang diingatkan oleh para ulama kepada kita semuanya kaum muslimin dan khususnya para dai-nya, agar mereka memperhatikan sisi ini. Sebagaimana Syekh Albani menasihatkan tauhidan awalan, tauhid yang pertama kali. Hendaknya tauhid yang pertama kali. Sebelum yang lainnya, tauhid dulu. Ini adalah manhaj dakwah para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau mau lihat bisa membaca, antum baca dalam buku Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah yang ditulis oleh Syekh Rabi. Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah yang ditulis oleh Syekh Rabi. Antum akan melihat di sana betapa beliau buktikan bahwasanya para nabi Allah dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, manhaj dakwah mereka ini adalah di atas asas tauhid. Dan dibantah berbagai macam syubhat yang berkembang berkaitan dengan pembelaan terhadap hawa-hawa mereka. Yang antum lihat di masyarakat ini ada mereka mengedepankan dakwah politik atau dakwah suluk, dakwah akhlak, atau dakwah ekonomi, atau lagi dakwah teknologi, IPTEK, kemudian dakwah-dakwah yang mereka kembangkan yang sama sekali mereka tidak mengedepankan masalah tauhid dan kesyirikan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua ini, at-tariq wahidun, jalan itu hanya satu. Jalan itu hanya satu. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemenangan hanya untuk satu golongan, yakni Hizbullah. Ini partai Allah Subhanahu wa taala, kelompok Allah atau partai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebut munculnya hizb-hizb kecuali Allah celah. Kecuali Allah celah. Islam tidak menganjurkan munculnya hizb-hizb. Dan Allah dalam semua ayatnya mencela munculnya berbagai macam sikap-sikap hizbiyah. Di antara ayat yang Allah sebutkan, yang Allah nyatakan, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah hizbullah, golongan Allah, hizbnya Allah, partainya Allah. Dan ketahuilah sungguhnya hizbullah itu mereka lah orang yang muflihun, orang yang akan menang, orang yang pasti akan menuai kemenangan. Sehingga kemenangan hanya akan bersama dengan hizbullah. Secara umum hizb ini hanya dua, hizbullah dan hizbus syaitan. Hizbullah adalah mereka yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, hizbus syaitan yang mereka yang berada di atas garis-garis jalan-jalan syaitan. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang setiap yang mereka berpecah belah dalam agama mereka, dan tiap-tiap kelompok mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini bangga dengan arok mereka, bangga dengan pemikiran mereka. Yang sufi bangga dengan torekoh sufiah mereka. Kemudian yang harokah-harokah bangga dengan apa yang ada pada mereka. Yang dakwah politik bangga dengan politiknya, yang dakwah suluk bangga dengan suluknya, yang dakwah ekonomi bangga dengan ekonominya. Kita tidak boleh memiliki hizbiyah kecuali hizbiyah kita adalah hizbiyah terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ta'assub dengan kitab dan sunnah, bukan ta'assub dengan rijal atau dengan hisab. Dengan rijal atau dengan hisab. Dan kita ini orang yang harus selalu diluruskan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan di antara ciri hizbiyah, mereka akan marah besar ketika golongan dia disinggung. Ketika golongan dia disinggung, seakan-akan kemarahan dia seperti kalau orang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengingatkan kepada kita di antaranya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah masyhur, yang antum kenal. Ini wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala jami'an, semua secara berjamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Waskuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. It kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, yang kalian dulu dalam keadaan bermusuh-musuhan, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fasbahtum binikmati ikhwanan, yang kemudian kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka di sana diambil dua faedah. Yang pertama, bahwasanya as-sirat wahidun, jalan itu hanya satu. Jadi jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya satu. Sehingga ditegaskan dengan ayat Allah, famada ba'dal haqi ila dhalal, tidak ada setelah kesesatan kecuali, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan belaka. Famada ba'dal haqi ila dhalal, datangnya al-haq kecuali selainnya ini adalah ad-dhalal, semua ad-dha'a ad-dhalal. Kalau antum yakin bahwasanya manhajus salaf adalah manhaj yang hak, maka semua manhaj yang bukan salaf ini dengan nama apapun adalah manhaj yang akan sesat dan menyesatkan. Ini rumus yang demikian. Dan ini para ulama yang telah mewariskan zaman dulu manhaj salaf, ya Islam itu sendiri. Jadi manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Sehingga ketika orang menyelisih manhaj salaf, dia telah masuk ke lorong-lorong kesesatan. Dan ini diterangkan oleh para ulama dari zaman dulu dan terus diwariskan oleh para ulama, diwaris para ulama yang datang setelahnya. Dan di atas jalan yang benar ini atau di atas jalan yang satu ini, di sana berdiri syaitan. Di sana berdiri syaitan. Yang syaitan ini akan menghadang setiap orang yang berjalan di atas jalan yang benar ini. Dan kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan Islam dengan ungkapan subulus salam, subul ini jamak atau mufrad? Jamak atau mufrad? Subul jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya sabil. Subulus salam yang dimaksudkan adalah kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam itu banyak. Bukan jalan-jalan Islam itu banyak, tapi kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam banyak. Bukan jalan menuju Allah banyak, ada jalan sufi, ada jalan filsafat, ada jalan ini. Di mana yang dijelaskan oleh Nurkholis Majid ketika membahas subulus salam. Ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan, sehingga orang boleh menempuh jalan tarekat sufiah, orang boleh menempuh jalan syiah, orang boleh menempuh jalan falsafah, orang boleh menempuh jalan ini lagi. Ini tafsiran yang menyesatkan. Ada para ulama telah menerangkan tentang subulus salam. Jadi jalan menuju Allah hanya satu, yaitu Islam. Gak ada jalan lain. Kemudian Islam ini, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya itu amalannya sekian banyak. Ini yang dikatakan subulus salam. Yang dikatakan subulus salam. Lah syaitan, syaitan itu akan selalu berdiri pada setiap jalan-jalan kebaikan yang ada dalam Islam ini. Yang syaitan ini akan menghalangi manusia, imma dijatuhkan ke dalam sikap ifrat wa imma tafrid. Tidak ada kesesatan di dunia ini kecuali dua hal ini. Imma ifrat wa imma tafrid. Imma dia ini tampil hulu, orang yang keterlaluan di dalam agamanya, tasyaddud, hulu, sehingga dia keluar daripada sunnah yang diajarkan nabinya. Wa imma dia ini adalah tafrid, ya ini meremehkan, melecehkan. Yang ada dalam gambaran umat ini dua, ya ini imma model seperti Yahud, wa imma model seperti Nasoro, yang diterangkan para ulama. Sehingga diantaranya diterangkan, man fassada min ulama'ina fawashibhum minal Yahud, wa man fassada min ubbadina fawashibhum minal Nasoro.